Facebook Yuzaidi Danis dan Facebook Zamil Zuki ingin mempersembahkan Ustaz Kamal Saidin, penasihat khas pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadapi pilihan raya kecil P94 Ulu Selangor, yang mana di sini menimbul sedikit kekeliruan di kalangan para pengundi, khususnya di kalangan para pengundi Melayu, oleh kerana Barisan Nasional telah meletakkan seorang calon India, iaitu Kamala Nazan. Jadi sebagian besar di kalangan penyokong-penyokong atau pengundi-pengundi Melayu hari ini menjadi terkeliru kerana dakwah-dakwah daripada pihak pembangkang dengan mengatakan bahawa kita mesti memilih calon Melayu kerana majoriti pengundi-pengundi di sini adalah pengundi Melayu, yang ini sebanyak 53%. Tetapi Barisan Nasional boleh dikatakan meletakkan seorang calon yang kena tepat pada tempatnya. Pertama, kalau ditanya kenapa kita letakkan calon MRC, sebab peletakan kita pada calon MRC pertamanya, inilah prinsip Barisan Nasional, yakni yang ditunjangi oleh UMNO, kerana kita pegang kepada semangat setia kawan, dan juga kita pegang kepada amanah, kita pegang kepada janji. Ini adalah merupakan prinsip Islam yang diamalkan oleh UMNO, yang mana boleh dikatakan di Ulu Selangor ni sejak daripada dulu adalah kota bagi MIC yang menjadi calon di kawasan Ulu Selangor. Jadi maknanya sewajarnya kita letakkan calon ini. Kenapa? Karena pertamanya, walaupun kekeliruan ini dapat kita perjelaskan kepada rakyat, kita nak elakkan daripada fitnah yang mungkin akan timbul daripada pihak pemangkang. Yang mana pemangkang, kalau sekiranya kita letakkan calon Melayu seperti mana dikendaki sebagian besar daripada orang Melayu, maka pemangkang akan mempergunakan sehebat-hebat seluas-luasnya isu ini. Pertama, pemangkang akan menuduh seolah UMNO telah mengkhianati, yakni komponen-komponen yang ada yang sekongkol dengan UMNO, sama ada MIC ataupun MCA. Jadi bila dia gunakan isu, dia kata mulai pada hari ini kepada calon-calon bukan Melayu, dia kata di sini adalah kota MIC. Terbukti bahawa UMNO telah mengkhianati kaum India, UMNO telah mengkhianati kaum Cina, kemungkinan kalau kawasan MCA. Jadi apabila dituduhnya kita semikian, makna kemungkinan dalam pilihan raya akan datang, bagi pengundi-pengundi bukan Melayu mungkin akan menerima segala fitnah dan sentimen ini, dan mungkin mereka akan menolak Barisan Nasional. Jadi demi untuk berterusan kepimpinan Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO, maka UMNO mesti memegang kepada prinsip, mesti memegang kepada semangat setia kawan seperti yang saya maksudkan tadi. Maka apapun, kita tetap meletakkan calon MIC, yakni yang dipilih oleh pucuk pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, yakni saudara Kamala Nazan. Jadi apabila kita letak Kamala Nazan, jadi orang Melayu tidak perlu keliru, sebab Kamala Nazan bukan mahu dia nak dilahirkan sebagai seorang India. Dia juga merupakan sebagai hamba Allah, yang mana kita letakkan calon ini dan tak berkesalahan di segi Islam. Sebab dalam Islam kita tidak bermusuh dengan mana-mana, apa juga warna kulit, apa juga kaum, apa juga amalan, asalkan mereka masih menghormati agama Islam kita. Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah telah memperjelaskan dalam surah Mubtahanah, kalau kita baca surah ke-60 ayat yang ke-8, Allah telah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Apa ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini jelas bahwasanya aku tidak melarang kamu, kata Allah, berbaik dengan mereka, yakni kafir yang tidak memerangi kamu agama. Walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tufsitu ilaihim innallaha yuhibbul musitin. Yakni kafir yang tidak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu atau negeri kamu. Sesungguhnya, kata Allah, aku mencintai mereka yang adil dan jujur. Dalam persoalan ini jelas kepada kita, kalau sekiranya Kamala Nazan mewakili MIC dan India ini yang selama datang ke negara kita tak pernah memusuhi kita Islam, dan mereka menghormati agama kita, hatta kita juga tidak menghalang amalan agama mereka, Sebab tu dalam Al-Quran Allah menyebut lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Selagi mereka tidak mencabar agama kita, lagi mereka tidak menghina agama Islam, selagi tidak mereka tidak memusuhi Islam, hatta tidak mengusir kita, maka Allah sebut di penghujung ayat yang saya bacakan tadi, yakni aku mencintai mereka yang adil dan jujur. Kalau Allah boleh menerima mereka ini dengan adil dan jujur, aku mencintai, kata Allah. Kalau Allah mengasihani mereka, Allah mencintai mereka, kenapa kita juga sebagai hamba Allah nak menolak? Sedangkan ini ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Allah juga boleh menerima mereka sebenarnya, ditegaskan nak ayat itu. Kenapa perlu kita bermusuh? Kenapa perlu kita menolak? Sebab itulah negara kita dapat mencipta keamanan, mengekalkan keamanan yang ada, kerana kita memegang kepada prinsip Al-Quran. Kita memegang kepada ajaran Allah berdasarkan Al-Quran. Hatta Nabi SAW semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah, apa diperlakukan oleh Nabi semasa di Madinah? Soal maslahah nak menjaga keselamatan umat Islam Madinah, Nabi mengadakan hubungan baik dengan kaum bukan Islam, yakni kaum Yahudi Madinah. Hatta Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Apa tujuan? Tak lain tak bukan kerana nak wujudkan keharmonian, nak wujudkan keamanan, nak jaga keselamatan Islam, nak elak daripada permusuhan, nak elak daripada sebarang perbalahan. Maka benda itu juga telah dididik oleh baginda Rasulullah dan diperlihat oleh baginda Rasulullah semasa di Madinah. Jadi perkara itulah kita terjemahkan dalam pemerintahan negara kita pada hari ini adalah tidak lari daripada Muhammad Rasulullah, tidak lari daripada ajaran Allah di dalam Al-Quran. Ini perkara yang menjadi perkara pokok kenapa kita meletakkan calon ini. Kemudian mereka ini kita katakan sebagai kafir yang tak dilarang di Allah, kerana mereka bukan kafir memusuhi Islam seperti saya katakan tadi, sebab mereka digelar sebagai kafir zimmi. Jadi kafir zimmi ini adalah kafir yang membangunkan negara bersama. Sebagai contoh, kalau sekiranya kaum India, kita masih ingat siapa dia? Tun Viti Samantan. Kalau kaum Cina, siapa dia? Tun Tan Cheng Lok. Maknanya kalau kata bagi pihak orang Melayu, siapa dia? Almarhum Tengku Rahman Putra Al-Haj. Dalam sejarah telah membuktikan bahawa tiga kaum ini, sama ada India, Cina maupun Melayu, siapa yang berjasa kepada kemerdekaan negara? Kita tidak boleh menafikan kaum India, kita tak boleh menafikan kaum Cina. Sebab sama-sama mengorbankan masa, sama-sama mengorbankan harta benda, kerana nak membebaskan negara yang dijajah selama 446 tahun. Harta kemerdekaan yang kita tercapai ini adalah daripada kaum-kaum yang ada dalam negara kita. Jadi di situ jelas Barisan Nasional ataupun ketika itulah Perikatan dapat memupuk persaudaraan walaupun mereka ini bukan Islam. Dan kita dapat mengekalkan keamanan sehingga ke hari ini, kerana prinsip yang dipegang itu adalah prinsip yang berlandaskan kepada Islam. Itu dari segi menuntut kemerdekaan. Kalau kita kata dari segi pencapaian ekonomi, apakah orang India tidak menyumbang kepada pendapatan negara? Apakah orang Cina tidak menyumbang kepada pendapatan negara? Begitu juga di kalangan orang Melayu, kita tak nafi, kita juga menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi masing-masing memajukan negara dari segi ekonomi. Jadi kita tidak boleh menafikan kaum-kaum ini yang negara kita. Jadi perkara pokoknya, baik dari segi politik maupun dari segi agama maupun dari segi ekonomi, maka perkara ini tidak bercanggah kalau sekiranya kita merujuk kepada ajaran Islam. Sebab itulah bagi kaum Melayu, pengundi-pengundi Melayu tidak perlu ragu kalau sekiranya Kamalan Azan ini diletakkan, kalau berdasarkan kepada hujah, berdasarkan kepada alasan yang saya katakan tadi, memang amat jelas bahawa ia adalah seorang calon yang tidak dimusuhi oleh Islam, dan seorang calon yang saya sebutkan tadi dicintai oleh Allah atas pegangan prinsip. Kalau sekiranya mereka masih memegang, walaupun ajaran agama mereka mengajar kepada kebaikan, dan Islam juga menganjur perkara yang sama. Jadi maknanya di sini, kaum India tidak menjadi alasan untuk diketepikan dalam pilihan raya. Maka kaum India boleh kita terima sebagai pemimpin kita. Jadi jangan kita bimbang dari segi kita lantik orang India, kononnya ada setengah pada setengah pihak telah memfitnah bahawa seolah-olah kita memberi negara ini kepada kaum lain, khususnya kepada kaum India dan tidak kepada orang Melayu. Begitu juga kepada kaum Cina kemungkinan dan tidak kepada orang Melayu. Kita harus ingat bahawa pucuk pimpinan negara kita pada hari ini ialah di bawah UMNO yang ditunjangi oleh UMNO di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Apakah kemenangan kita melantik Kamala Nathan ini, apakah dengan kemenangan Kamala Nathan dia boleh merampas pucuk pimpinan negara? Apakah dia melayakkan diri untuk menjadi orang nombor satu negara sebelumnya mengambil tempat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib? Mesti tidak. Jadi bermakna dia tetap akur dengan perlembagaan yang ada, dia tetap akur dengan dasar demokrasi yang kita amalkan, dan dia tetap akur dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional, dan dia hanya menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat untuk memajukan rakyat, memajukan negara. Jadi maknanya kita tak boleh fikir lebih daripada itu dari segi masa depan negara untuk kita untuk menimbulkan kebimbangan kononnya negara ini mungkin kepada tangan golongan lain daripada Melayu. Tetapi apa yang perlu kita tegah hari ini, yang perlu kita bimbang ialah bagi pihak mangkang. Mereka tidak pernah meletakkan garis Islam dalam urusan pemerintahan. Sebab itu hari ini kepimpinan Parti Pakatan Rakyat, khususnya PKR yang dipimpin sebagai penasihat umumnya Saudara Anwar Ibrahim, dia tak berani nak meletakkan pra-kabinet. Siapa nak jadi menteri, siapa jadi menteri, siapa nak pegang jawatan-jawatan penting menurut fiqh Islam. Kalau dia letakkan begitu, pastinya Perdana Menteri mungkin dia, mungkin timbalan menterinya bukan Melayu. Sedangkan dalam Islam, kita tidak boleh melantik Perdana Menteri bukan Islam berdasarkan fiqh Islam. Kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak. Begitu juga Menteri Dalam Negeri, begitu juga Menteri Pertahanan, begitu juga Menteri Kewangan. Jadi struktur pemerintahan negara pada hari ini tak lari daripada fiqh Islam menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitab Ahkam As-Sultanah. Jadi sebab itulah apabila selagi UMNO menerajui kerajaan Barisan Nasional, makna kita tidak perlu meletakkan kebimbangan kita kepada kaum lain takut untuk mampas kuasa dan sebagainya. Tetapi kalau pihak bagi pihak mangkang, kita kena melahirkan rasa kebimbangan kerana mereka memperjuangkan sama rata sama rasa. Hatta mungkin mereka akan mencabar tentang kedudukan-kedudukan jawatan-jawatan penting yang digariskan oleh Islam, mungkin akan dicerobohi mereka dengan meletakkan yang bukan Islam ke jawatan-jawatan tersebut. Ini berkebetulan diletaknya calon Melayu. Apatah PKR kalau meletakkan calon Cina mungkin di setengah-setengah tempat, mungkin meletakkan calon India di setengah-setengah tempat, dan kita juga ada calon Melayu. Jadi kalau nak dipersoalkan, hari ini orang Melayu tak boleh pilih calon India, bagaimana kalau PKR meletakkan dalam calon Cina, calon India, dan bagaimana penyokong-penyokong Melayu dalam PKR? Apakah juga mereka akan tolak calon India, mereka akan tolak calon Cina? Sedangkan yang bertanding dengan mereka pada ketika itu Barisan Nasional mungkin diwakili oleh orang Melayu. Jadi maknanya di sini tidak boleh kita timbulkan soal kau. Yang pentingnya di sini ialah kita nak meletakkan soal kepimpinan. Jadi kalau menang Kamala Nathan, bermakna bukanlah kita kalah di segi pentadbiran negara. Dia sebagai hanya wakil kepada Kajian Barisan Nasional, mewakili rakyat Ulu Selangor untuk melaksanakan amanah tanggungjawab keperluan-keperluan rakyat, ataupun sebagai kita katakan pelayan kepada masyarakat dan memenuhi tuntutan masyarakat. Dan saya yakin dan percaya bahawa Kajian Barisan Nasional mampu untuk memenuhi layanan dan daripada wakil walaupun ia seorang India. Dan bagi saya, Kamala Nathan akan membela nasib rakyat. Kita beri keyakinan dan kepercayaan sebagai calon, dan kita menangkan dia dalam pilihan raya ini, insyaAllah. Saya katakan bahawa alasan cukup kukuh untuk kita menerima bahawa Kamala Nathan ini sebagai calon, kerana kita berpegang pada satu prinsip yang pernah diadakan Rasulullah dalam satu piagam semasa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, yakni wujudnya piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu ada menyebut baik Islam maupun Yahudi, kalau mana-mana di antara keduanya dicabar atau ditentang oleh mana-mana musuh antara keduanya. Kalau Islam ditentang oleh musuh Islam, maka tanggungjawab Yahudi membela Islam. Begitu juga Yahudi, kalau sekali ditentang oleh mana-mana musuh kepada Yahudi, tanggungjawab Islam membela Yahudi. Kalau kita tengok kepada prinsip ini nak diterjemahkan dalam pilihan raya, maka cukup jelas. Kalau kita letakkan calon Melayu, bila sebut calon Melayu, Islam. adalah menjadi tanggungjawab kepada yang bukan Islam, sama ada MCA, MIC, untuk mempertahankan calon Islam. Sebab tu kita tak calon UMNO, MCA, MIC, pangkah Barisan Nasional diwakili oleh UMNO. Begitu juga bagi orang Melayu Islam. Kalau tak calon MIC, kerana ditentang oleh musuh politik, seperti mana diperbuat oleh baginda Nabi semasa di Madinah, maka tanggungjawab Islam membela kaum bukan Islam. Sebab tu apabila kita letak kamalan azan, maka orang Melayu sewajarnya memenuhi seperti mana disebut oleh baginda Nabi dalam piagam Madinah, mesti membela. Sebab dia ditentang oleh musuh Islam. Bila ditentang oleh PKR, walaupun Melayu, tetapi dia sebagai musuh politik, maka dengan sendirinya orang Melayu wajib menyokong kamalan azan. Begitu juga kalau letak kaum Cina, maka wajib kita menyokong orang kaum Cina. Karena tak UMNO, MIC, MIC sokong. Kalau tak MIC, MCA, maka orang Melayu kena sokong. Ini diterjemahkan daripada piagam Madinah. Maka sebab itulah negara kita dipelihara oleh Allah dalam keadaan aman, dipelihara oleh Allah dalam keadaan kerana nusrah Allah. Sebab perjalanan pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional ini tak tersasar daripada landasan Islam, sama ada sirah, sama ada Al-Quran maupun hadis. Wallahu'alam. Anda telah mendengar audio podcast Facebook Yuzaidi Udanis dan Facebook Zamil Zuki. Jika anda berminat untuk merakamkan podcast anda, kami mempunyai pakej istimewa untuk anda. Sila hantar mesej melalui Facebook kami, Facebook Yuzaidi Udanis atau Facebook Zamil Zuki.